السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar. Tuati billahi azzaakumullah. Pada pertemuan ini kita akan membahas al-mas'alatul rabi'ah was-sab'un, masalah yang ke-74 dari masail jahiliyah. Yakni da'watuhum munak ila dhalal. Ajakan mereka kepada kesesatan. Mengajak manusia kepada kesesatan. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis mengatakan, da'watuhumun nasa ila dhalali bi ghairi ilmin. Ajakan mereka kepada kesesatan dengan tanpa ilmu. Ajakan manusia, ajakan kepada manusia menuju kesesatan dengan tanpa ilmu. Artinya di situ yang dengan tanpa ilmu adalah mereka. Mereka mengajak kepada kesesatan, tetapi mereka tidak tahu kalau itu kesesatan. Mereka menganggap itu adalah kebaikan. Karena mereka menganggapnya kebaikan, mereka perjuangkan. Dan dengan semangat dan bahkan mati-matian. Kalau bahasa sekarang, harga mati. Tidak bisa tidak. Itu sebagai sesuatu yang diperjuangkan luar biasa. Yang diharapkan padanya kebaikan. Berkata, Asy-Syaikh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala dalam kaitannya dengan penjelasan kalimat ini. Beliau mengatakan ad-da'watu ilallah bi ghairi ilmin hiya min amali ahli jahiliyah. Mengajak kepada Allah atau lebih umum mengajak kepada kebaikan tanpa ilmu itu merupakan amalan jahiliyah. Jadi mengajak sebatas dianggap baik, dianggap maslahat, kebaikan yang hanya terbatas pada perkara-perkara duniawiyah, itu pun masih sebatas klaim dan anggapan. Itu merupakan amaliyah jahiliyah. Kenapa? Karena Allah amara bidda'wati ila sabilihi ala basiratin wa bil hikmah wal mu'idatil hasanah wal jidal billati hiya ahsan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dakwah di jalannya itu dengan metode. Metodenya apa? Ala basirah. Di atas basirah, di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang disebut dengan ad-da'watu ilallah, metode dalam berdakwah kepada Allah. Dalam surat yang lain Allah menyatakan Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Di atas basirah artinya adalah di atas ilmu. Bukan di atas al-jahl wal-asobiyah. Bukan di atas kebodohan, ketidaktahuan, dan di atas semata semangat fanatisme kegolongan. Itu dakwahnya para rasul yang kita disuruh untuk mengikuti mereka. Dan Allah perintahkan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah." Serulah menuju jalan Rabbmu. Tidak sembarang berseru, tetapi bil hikmah. Yakni setiap orang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kadar pemahamannya, sesuai dengan kadar ketundukannya. Jangan sampai, memang perkaranya benar, tetapi belum waktunya untuk disampaikan, yang jangan disampaikan terlebih dahulu. Bukan menyembunyikan ilmu, tetapi bil hikmah. Ada waktunya, ada frasenya, ada saatnya. Perhatikan Al-Quran itu turun kan tidak langsung 30 juz. Ya. Dengan tadarruj. Dengan marhalah, marohil, sekian marhalah. Pengharuman khamr pun juga memiliki sekian marhalah di dalam Al-Quran. Meskipun kalau sekarang ya sudah jelas. Tidak ada yang tidak mengetahui, seorang awamun nas minal muslimin. Orang yang paling awamnya sekalipun tahu hukumnya. Sehingga tidak dalam perkara ini tidak dibutuhkan lagi tadarruj. Memang sudah paham mereka. Arti tadarruj di sini adalah akal manusia terkadang belum sampai untuk mencerna sesuatu yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah, keagungan Allah, berbicara dengan bahasa yang sangat mendalam. Itu akan memusingkan dan membuat bingung. Atau tentang kekuasaan yang begitu sangat luas, luar biasa, terkadang sesuatu disampaikan menyebabkan orang justru lari. Atau perkara-perkara yang lain. Tetapi di saat kemudian iman telah merasuk ke dalam jiwa seseorang, kita tahu, ya, ini sudah waktunya untuk disampaikan, apapun akan diterima. Seperti As-Siddiq misalnya. Abu Bakar As-Siddiq di masa Rasulullah SAW. Di saat keimanan tersebut sudah merasuk, apapun yang diberitakan kepada dia akan diterima. Ya. Kalau itu datangnya dari syariat, saya beriman dengannya. Begitu. Demikian pula keadaan para sahabat. Di saat kemudian yang pertama khamr itu hanya sekedar fihi itsmun kabir wa manafi' linnas, padanya dapat dosa yang besar. Fihima, karena ayatnya itu kaitannya dengan khamr dan maisir. Fihima itsmun kabir wa manafi' linnas. Pada keduanya terdapat dosa besar, tetapi ada juga manfaatnya. Oh, belum diharamkan, masih ada manfaatnya. Ingin gitu. Ya. Masih kemudian marhalah berikutnya, di saat mendekati sholat. La taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat saat kalian dalam keadaan mabuk. Berarti tidak boleh minum minuman keras di saat mau mendekati waktu sholat. Nah, di saat kemudian keimanan telah merasuk, Allah nyatakan bahwasannya azlam wal ansab, dan termasuk dalam ini adalah khamr maisir, itu semua adalah amalannya syaitan. Fahal antum muntahu, tidakkah kalian berhenti? Oh, ini berarti sudah diperintahkan untuk berhenti. Apa yang terjadi? Di jalan-jalan Madinah itu penuh dengan khamr. Dipecah di jalan-jalan, di pasar-pasar. Bahkan di saat seseorang sedang pesta miras, para sahabat waktu itu memang belum diharamkan ya. Datang seorang yang memberitakan, baru saja ayat turun kepada Rasulullah SAW memberitakan bahwa khamr haram. Sudah di tangannya, tinggal diteguh ini. Langsung ditumpah dan dibuang. Ketumbukan yang luar biasa. Karena memang sudah waktunya. Nah, itu bil hikmah. Ya, sekali lagi. Bil hikmah. Jadi, masing-masing disesuaikan dengan kadar akalnya dan kadar pemahamannya. Kata Ali, khatibun nas ala qadri uqulihim. sampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan daya serap akal-akal mereka. Nah, termasuk dengan cara hikmah adalah dakwah itu menggunakan ilmu, bukan dengan kejahilan. Dan memulai juga dengan perkara yang paling penting. Apa yang paling penting? Tauhid. Kalau ada kajian tentang masalah tauhid, itu yang harus kita utamakan. Kajian tentang asma wa sifat, ataupun tentang tauhid rububiyah uluhiyah, ya, ataupun kaitannya dengan perkara-perkara prinsip-prinsip keimanan, itu yang diutamakan yang pertama kali. Dan ada kajian tersebut, ya, di sini. Apa? Kita apa itu? Ustaz Tirmidzi. Alhamdulillah ta'ala. Tafsir kalimat tauhid. Nah, ini hadir, ya, supaya kita betul-betul kokoh akidah kita, akidah sahihah, ya, benar lurus akidah kita. Kemudian perkara yang setiap hari kita jalankan, apa itu? Sholat. Pahami baik-baik tata cara sholat yang benar. Itu dakwahnya para rasul, ya, bil aham wal aham. Kemudian dengan sesuatu yang juga secara pertimbangan itu akan mudah diterima. Itu juga bil hikmah. Dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tidak dengan bahasa intelektual yang tinggi, sulit untuk bisa dimengerti, atau dimengerti oleh sebagian orang, tidak oleh mayoritas orang. Ya jangan. Kita ini bukan sedang presentasi, sedang dakwah supaya difahami. Bukan sedang menunjukkan kadar keilmuan. Seolah tampak mentereng orator yang tinggi gaya bahasanya, enggak. Kita dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk bisa difahami setiap orang. Ini juga bil hikmah seperti ini. Terkadang ada yang bahasanya itu sangat tinggi sekali. Sulit untuk difahami. Bahasa-bahasa akademi yang sulit untuk difahami. Atau terkadang kebalikan. Sekedar, ya namanya sekarang menyampaikan, saya sampaikan sekedar di transit. Ya, jadi bahasanya bahasa yang sangat kaku. Orang bingung maksudnya gitu. Sana kemari. Walaupun mungkin translitnya benar, tetapi bahasa translit kan berbeda dengan bahasa, ya, pemahaman, untuk memahamkan. Butuh untuk kemudian dicerna, difahami terlebih dahulu oleh si pembicara, kemudian setelah itu disampaikan dengan bahasa dia seenak mungkin, ya kan? Semudah mungkin untuk difahami oleh orang yang mendengarnya. Nah, ini bil hikmah. Jadi bil hikmah itu luas. Termasuk bil hikmah adalah dakwah dengan lemah lembut, rifq, lin. Itu juga bentuk-bentuk hikmah fi dakwah. Baik, dan keadaan manusia kan berbeda-beda, satu dengan yang lain berbeda-beda. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terkadang bil hikmah saja tidak cukup. Butuh kepada mau'idah hasanah. Apa itu mau'idah hasanah? Ini bisa itu merupakan marhalah berikutnya, atau bisa itu diarahkan pada orang-orang tertentu. Ya, orang-orang tertentu kurang bisa untuk menerima metode dakwah yang pertama tadi. Maka berpindah kepada mau'idatul hasanah. Ini bil amri wan nahi. Dengan memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan, al-makrun bitarghib wa tarhib, dengan diiringi hasungan dan diiringi ancaman. Itu terkadang tandas dan masuk merasuk kepada seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini kepada orang-orang yang sudah beriman tentunya. Allah perintahkan demikian demikian demikian demikian, Allah larang demikian demikian demikian. Siapa yang melakukan ini maka mendapatkan pahala ini, siapa melakukan itu maka akan mendapatkan ancaman demikian. Ataupun kepada orang kafir pun juga demikian. Ajakan untuk kepada la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan sukses, akan beruntung. dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan secara mudah dipahami. Demikian pula kemaslahatan-kemaslahatan daripada perintah-perintah Allah jika dikerjakan, tidak hanya sekedar pahala-pahala nanti di akhirat, itu kan perkara yang sifatnya masih nanti. Ya, juga disebutkan tentang kemaslahatan-kemaslahatan perintah-perintah Allah itu akan membawa kepada kemaslahatan demikian secara zahir dalam kehidupan keseharian, kehidupan manusia. Demikian pula kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan di saat kemudian melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara zahir dalam kehidupan keseharian. Ini juga masuk di dalamnya adalah mawaidatul hasanah. Demikian pula menyebutkan tentang bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menjalankan perintah-perintah-Nya. Dan bagaimana kesudahan buruk bagi orang-orang yang menelantarkan daripada syaratnya serta melanggar daripada aturan-aturannya. Demikian pula menyebutkan tentang apa yang Allah telah sediakan bagi orang-orang yang mentaatinya. Dan Allah telah sediakan pula bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada-Nya. Nah, terkadang mad'u ataupun orang yang diajak itu sudah memiliki latar belakang dan memiliki kerancuan ya, latar belakang sendiri, sehingga ya, dia di dalam beragama memiliki kerancuan-kerancuan subhat-subhat. Maka berpindah kepada metode yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, jidal tetapi dengan cara yang terbaik, debat boleh tetapi dengan cara yang terbaik. Yakni debat dengan tujuan al-wusul ilal haq, sampai kepada kebenaran. Jadi debat yang ada natijahnya, ya ada hasilnya, bukan debat kusir. Mughalabah, pokoknya menang-menangan, enggak mau kalah, bukan. Yang seperti itu bukan. Atau kalau itu debat-debat yang mazmum, yang tercela, tinggalkan, enggak usah dirayat. Karena kita tahu kan melihat ya, orang ingin berdiskusi, ya dalam diskusi itu akan terlihat. Ini orang disampaikan nas, disampaikan dalil, dan disampaikan ayat, hadis dengan pemahaman para ulama. Kemudian dia langsung surut ke belakang dalam artian, oh iya, langsung tunduk. Baru tahu ilmunya. Ini yang terlihat. Beda dengan orang yang ayat disampaikan, hadis disebutkan, pemahaman para ulama sudah diantara semua. A'imah Arba'ah, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, semua disampaikan. Tetap megek. Ya. Tetap saja enggak bergeming. Nah ini mau mencari apa lagi? Ya kalau diteruskan, dapat apa kita? Membuang waktu dengan orang seperti ini. Ya. Dan nanti kalau tidak kita lanjutkan, kita dianggap kalah. Makanya orang seperti ini sudah enggak usah diajak berdebat. Karena kita akan selalu kalah, tidak akan ada menang dengan orang seperti ini. Kata Imam Syafi'i, ma nadzara bi ahadin illa ghalabtu. Ma nadzara bi alimin illa ghalabtu. Tidaklah berdiskusi kepada aku seorang alim, melainkan aku pasti menang. Wa ma nadzara ni jahil illa ghalabtu. Tetapi tidaklah aku diskusi dengan orang yang jahil, melainkan dia yang mengalahkan aku. Kenapa? Orang jahil itu tidak bisa tunduk kepada dalil, karena dia tidak tahu ini waktunya untuk berhenti. Dia masih terus jalan. Namanya jahil. Ya. Orang yang alim, waqafan indal haq. Dan dia tahu hudud, ya kan, batasan-batasan dia tahu. Dia berhenti kepada kebenaran. Loh, ini yang saya cari. Langsung dia ambil. Ini sudah ada kebenaran, ada banyak diterabas. Kan berbeda. Baik, jadi kembali di sini, ad-da'watu ilallah bi ghairi ilmin ya min amal ahli jahiliyah. Ngajak kepada orang dengan serampangan, ya tidak dengan ilmu, sebatas dengan semangat, dianggap sebagai kebaikan tanpa ada standarisasi kebenaran. Kalau kita kan kebenaran itu ada standarnya, Al-Quran wa sunnah bi fahmi salafi ummah, itu sudah langsung di framing, ya langsung kita apa kita kasih tanda tebal begitu. Langsung dibingkai. Nah, dikasih bingkai. Inilah kebenaran. Jelas. Al-Quran, Sunnah, dipahami Salaful Ummah. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Itu kebenaran. Kalau mau diskusi, mari. Tetapi dengan framing ini, dengan bingkai ini. Di atas bingkai ini kita siap. Kalau tidak di atas bingkai ini, kita mundur. Anggap kalah landas. Kalah, tidak apa-apa. Jangan dihiraukan. Kenapa? Karena kita alal yakin, fidininya. Ya, kita berada di atas keyakinan, di atas agama kita. Ya, jangan kemudian menjadi ya ikut bersama dengan orang-orang yang bingung. Paham ya? Ikut bersama dengan orang-orang yang bingung dalam agama mereka masih mencari kebenaran. Jangan. Kita sudah berada di atas kebenaran. Kata Imam Malik, apakah setiap kali ada orang yang menang debat kemudian kamu akan berpindah? Kan diajak debat Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan, bagaimana kalau aku yang menang? Maka dia menjawab, aku akan ikut kamu. Bagaimana kalau aku yang kalah? Maka kamu harus ikut aku. Tapi bagaimana kalau kemudian datang orang ketiga, dia menang atas kita berdua? Ya kita ikut dia. Ya ada, kata Imam Malik. Wah ya orang ini. Ya, aku melihat kamu berpindah dari satu agama ke agama berikutnya, ke agama berikutnya. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita satu. Sedangkan kebenaran satu. Sedangkan Jibril membawa kepada ya satu Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Kok bisa berpindah-pindah begini? Kebenaran itu satu. Nah. Taib. Fada'watuhumun nas ila dolal ay targhibun nasi mukhalafatil haq. Ajakan mereka kepada kesesatan, yakni menghasung manusia di dalam menyelisih kebenaran. Qala ta'ala, Allah menyatakan, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khotayaakum. Berkata orang-orang yang kafir terhadap orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan tanggung dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala di sini memberitakan tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman kepada dakwah Rasul SAW, mengikuti petunjuk Rasul, mereka mengatakan kembali kalian kepada agama kalian. Kembali kalian kepada keyakinan kalian terhadap agama nenek moyang kalian. Ini adalah agama yang benar. Artinya agama di situ menurut ya bahasa secara ininya adalah ini adalah jalan hidup yang benar. Jalan yang kita tempuh ini sudah benar, sudah merupakan jalan leluhur yang harus kita betul-betul jaga. Kita lestarikan. Kembali kalian. Saya jamin kalian benar. Jangan ikuti fulan. Ikuti jalan ini. Kalau ternyata salah, biar saya yang akan menanggungnya. Saya siap menanggungnya. Kami yang akan menanggung. Wa nahmil khotayaakum, kami akan tanggung dosa-dosa kalian. Kalau ternyata kalian keliru dalam jalan ini. Ya, menjadi tanggungan di atas pundak-pundak kami. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka, wa ma hum bihamilina min khotayaahum min syai innahum lakadibun. Lanjutan ayatnya. Tidaklah mereka menanggung sedikit pun dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Sama sekali tidak menanggung. Ya. Al-hamal ini artinya menanggung dalam artian dipindahkan dosa ini dipindahkan ke sini. Ini tidak ada seperti ini, ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang menanggung dosa dari orang lain. Akan tetapi mereka menanggung dosa orang yang disesatkan tadi dalam artian tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Maka iya, itu pada akhirnya bukan menanggung dosa mereka tetapi menanggung dosa dia sendiri. Kenapa? Karena dosa dia itu dosa yang disebabkan oleh dirinya dan dosa disebabkan karena menyesatkan orang lain. Jadi dosanya dari dua sisi. Ada dua sisi. Sisi dari dia sendiri melakukannya, sisi dia menjadi sebab orang lain tersesatkan. Ini berarti kan dosa dia sendiri. Setiap orang yang dia sesatkan, dosanya tadi, orang yang sesat tadi, juga dia tanggung, dalam artian bukan kemudian melepaskan tanggungan dari orang yang telah dia sesatkan. Orang yang sesat, dia tetap sesat. Dia menanggung dosanya sendiri. Tetapi si penyebab ini, double dosanya. Begitu. Fayada'unahum ila syirki wa ila tahrimil halal wa tahrimil haram bighairi hujjah. Mereka mengajak manusia kepada kesyirikan. Tetapi mereka tidak menyebutnya kesyirikan loh ya. Hatta orang-orang musyrikin Quraisy tidak mau dikatakan musyrik ya. Mereka tidak mau dikatakan musyrik. Mereka tidak mau mengatakan bahwasanya diri mereka beribadah kepada selain Allah. Tuh, padahal kan beribadah kepada selain Allah. Tidak. Itu adalah pemberi syafaat. Itu adalah wasilah. Itu bahasa mereka. Ya. Kalau ibadah ya kepada Allah. Sehingga mereka kalau bersumpah bagaimana? Wallahi, wallahi. Memang demikian orang-orang musyrikin itu. Mereka kalau bersumpah demi Allah. Dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga bersedekah. Mereka juga beribadah haji walaupun cara hajinya sudah kita ketahui ya. Ada mukhalafah di situ. Akan tetapi niatannya adalah kepada Allah. Bahkan di saat kemudian mereka berada dalam keadaan genting. Qaila rabbu fil bahri da'allahu fil fulki da'allahu mukhlishin lahuddin. Mereka berdoa dengan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka musyrikin. Kan? Musyrikin mereka. Jadi hukum itu dilihat dari hakikatnya. Bukan klaim-klaim orang yang mengklaimnya. Kami tidak demikian. Lah perbuatan kamu seperti itu. Fa yad'una ila syirik wa ila tahrimil halal wa tahlilil haram bi ghairi hujjah. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram dengan tanpa hujjah. Seperti contoh-contoh yang telah lewat ya. Wa yad'una ila asya ma anzalallahu biha min sultan. Juga mereka mengajak kepada berbagai macam perkara yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan padanya hujjah. Mengajak kepada berbagai macam perkara-perkara. Aturan-aturan. Yang itu sama sekali bukan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang namanya orang manusia itu dicipta oleh Allah untuk ibadah kepadanya dan ibadah itu yakni tunduk dan patuh kepada syariatnya. Itu makna daripada ibadah. Bisa sifatnya ada person per person, bisa sifatnya adalah jemaah, kolektif. Kolektif ini bisa skupnya adalah keluarga, bisa kelompok, bisa masyarakat, bisa bangsa dan negara. Karena itu semua diatur di dalam Islam. Kalau itu tidak diambil, tidak dipakai, dan kemudian membuat aturan sendiri, ini ya metode jahiliyah seperti ini. Kembali kepada masa jahiliyah kita ini. Di saat melakukan hal tersebut. Tidak kembali kepada aturan Allah SWT. Itu bukan pilihan. Mau ngambil aturan Allah atau tidak. Bukan pilihan pada hakikatnya. Apalagi bagi orang yang benar-benar beriman. Itu adalah ilzam. Keharusan. Maka karena kita memang tidak diperintahkan untuk mengilzam orang lain. Ilzam diri-diri kita. Orang lain urusan mereka. Kalaupun kita menyampaikan, ya sebatas menyampaikan, mengajak. Tapi bukan mengilzam. Yang mengilzam Allah Subhanahu wa ta'ala. Faha'ula du'atu dulat. Mereka itu adalah penyeru kesesatan. Wa du'at ilal haq humul ladhina yada'una ila ma'anzalallah Subhanahu wa ta'ala wa ila ma'asyarah. Adapun da'i-da'i kepada kebenaran. Dan ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Orang-orang yang mereka mengajak kepada Allah. Kepada apa yang Allah turunkan. Kepada syariatnya. Itulah penyeru-penyeru kebenaran. Walaupun orang-orang yang menyeru kebenaran ini. Ya akan berusaha untuk disingkirkan. Dijauhkan. Oleh penyeru-penyeru kebatilan yang mereka lebih dominan. Jumlahnya lebih banyak. Di setiap tempat. Di setiap waktu dan di setiap generasi. Karena itu menjadi ujian manusia. Dan ingat, jangan sampai seseorang terkecoh, terpedaya oleh banyaknya penyeru-penyeru dan pengusung kesesatan. Jangan. Dan jangan kemudian merasa berat. Kenapa? Pengusung kebenaran kok cuma sedikit. Nah itu sunatullah. Fikul limakan wa fikul zaman. Pada setiap tempat, pada setiap waktu, pada setiap generasi. Mereka sedikit sekali. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Wa qalilu mahum. Sebutnya di dalam Al-Quran. Sedikit sekali mereka itu. Sedangkan Allah sudah berjanji kepada jahanam, la'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah akan penuhi jahanam itu dengan manusia dan jin seluruh. Allah akan penuhi. Sehingga kok banyak penyeru kesesatan? Ya iya wajar. Memang seperti itu sunatullah. Maka beruntung dan berbahagialah seseorang yang Allah berikan hidayah. Jaga itu. Wa min du'atil dhullal al-yawm alladzina yad'una an-nas ila syirki, dan termasuk daripada penyeru-penyeru kesesatan pada hari ini. Ini orang-orang yang mengajak manusia kepada kesyirikan. Ayo syirik, ya enggak ada seperti itu. Maksud mengajak kesyirikan adalah perbuatan mereka, perbuatan kesyirikan, entah disebut sebagai ini itu dengan bahasa-bahasa yang mengkaburkan. Bahkan bahasa-bahasa itu dibuat sedemikian elok dan indah untuk menyesatkan. Bahasanya itu bahasa-bahasa cinta kasih. Ya. Cinta kepada wali-wali Allah. Ya. Dan dengan bahasa-bahasa religi. Bahkan kalaupun itu wisata disebut juga religi. Padahal di sana ada penyimpangan-penyimpangan syariat. Bahkan bisa jadi terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagiannya kita tidak katakan semua. Sebagiannya terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa ibadatil afriyah wal kubur. Beribadah kepada kijing-kijing dan kuburan-kuburan. Beribadah kepada kijing itu apakah nyembah-nyembah itu? Ya tidak. Tidak. Sama sekali. Tidak ada orang melakukan itu. Ya. Kalau orang melakukan itu mungkin sudah berdeng ya iya. Tapi orang yang normal tidak ada yang melakukan itu. Ya kan? Tawaf ada. Tawaf kok di kijingnya ada. Ya. Kijingnya sudah dibentuk sedemikian rupa. Dikelilingi dengan kain putih. Mirip Ka'bah begitu. Murabbah. Ya. Persegi. Dengan persegi begitu. Kemudian keliling berputar 7 kali. Di situ sudah disiapkan kendil. Atau sejenis guci begitu yang kemudian mengalir untuk air wudhu. Yang di situ dianggap lebih suci bahkan dari air Jameson. Di sebagian tempat. Saya tidak katakan di Indonesia ya. Walau alam kalau di Indonesia ada benda. Itu betul-betul disampaikan oleh para ulama kita. Betul-betul ada. Ya. Orang yang memperlakukan sebagian aturihah. Ya, kuburan. Ijing. Dengan perlakuan sedemikian rupa. Wallahu musta'an. Wa yad'una an-nas ila al-bid'ah wal muhdatsatid din. Mengajak manusia kepada berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Allati ma anzala biha min sultan. Yang Allah sama sekali tidak menurunkan hujjah padanya. Ya namanya bid'ah demikian. Ya. Ya lucu kalau orang kemudian mengatakan. Coba kalian Wahabi sebutkan. Satu saja dalil larangan melakukan satu amalan bid'ah. Sebutkan di situ. Tidak kita sebutkan di sini ya. Melakukan ini. Kalau kamu bisa mendatangkan dalilnya tak sembah 10 kali. Duh. Perkaranya itu bid'ah, dikatakan bid'ah, itu disebabkan karena enggak ada dalilnya. Gimana sih? Iya kan? Ya. Wah, dalil ada mudalil kata para ulama kita. Dalilnya karena tidak ada dalil itulah bid'ah. Lah disuruh mencarikan dalilnya enggak ada memang. Dan larangannya, larangannya secara umum. Kalau larangannya, ya kan? Segala perkara baru dalam agama, baru dalam agama. Kullu muhdatsatin bid'ah. Segala perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Dan itu yang berbicara bukan kita, Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Rasul saja dibantah seperti itu mau kita mau bicara apa lagi coba? Bahkan Allah Subhanahu wa taala dibantah oleh mereka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang istiwa di atas ars. Tidak boleh mengatakan Allah itu berada di atas ars. Tidak boleh. Kalau saya mengatakan itu kafir karena itu mujassimah, mau bicara apa kita? Ayat ini. Jadi katakan begitu. Wallahu musta'an. Mereka punya takwilat. Kalau bicara tentang takwilat, ya punya takwilat. Semua orang punya takwilat. Dan takwilat itu hatta sekufur-kufurnya perbuatan bisa ditakwil. Namanya takwilat. Oh, itu maksudnya begini, maksudnya begini. Iya. Tapi apakah itu pemahaman yang benar? Apakah itu yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in? Kitab-kitab mereka mewujud. Ada, bisa. Kita buka. Kita belajar. Kita rujuk kepadanya. Ya kan? Wallahu musta'an. Walladzina yad'una an-nas ila al-ibahiyah, demikian pula orang yang mengajak kepada pornografi, porno aksi. Yang disebut dengan hedonisme, gaya hidup bebas. Wal fusuq wal isyan, berbagai macam kefasikan, kemaksiatan. Qulu haula adu'ullah, mereka itu semuanya adalah penyeru-penyeru kesesatan. Hadzaronallahu subhanahu wa ta'ala minhum wa min tariqatihim. Allah telah peringatkan kita dari mereka dan dari jalan mereka. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ikuti, kalian taati orang-orang kafir, mereka akan mengembalikan kalian ke belakang tumit-tumit kalian, sehingga kalian pun akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, jadi keselamatan din agama kita itu la ya'dilu hasyai, salamatu dinina la ya'dilu hasyai. Keselamatan agama kita ini tidak sebanding dengan apapun di dunia ini. Sehingga itu yang harus kita utamakan, harus kita pelihara, harus kita jaga. Ya. Di antara doa Rasul adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan ya Allah musibah kami dalam agama kami. Sehingga di dalam bergaul, ya kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang selamat agamanya, selamat manhajnya, selamat akidahnya. Sehingga kita di dunia bersama dengan orang-orang yang kita cintai nanti di akhirat. Al-mar'u ma'a man ahab yaumil qiyamah. Kalau kita mencintai orang-orang saleh, kita akan dikumpulkan bersama mereka walaupun kita tidak beramal dengan amalan. Itu kumpulan Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Dan orang kan tampak siapa yang dia cintai. Bahasa sekarang itu ngefan. Ya, mengidolakan fulan, fulan. Nah, ini musibah betul-betul besar di saat kemudian seorang muslim kok mengidolakan idola dari orang-orang kafir. Kita seorang muslim punya tamayus. Ini kan punya identitas. Dari penampilan itu sudah tampak identitas. Kita sesama muslim diperintahkan untuk menyampaikan salam kepada yang lain. Ya, di jalan misalnya, karena ada identitas penampilan. Terkadang ya kita sulit, ini muslim apa enggak ya, karena kita dilarang untuk mendahului salam kepada orang yang non muslim. Tatap jauh-jauh dua nasara bisalam, ya kan? Jangan kalian dahului orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Nah, orang kalau kemudian penampilannya tidak menunjukkan tamayus, kan tidak bisa untuk kita pastikan ini muslim apa enggak. Nah, kalau mengucapkan salam baru, alhamdulillah ini muslim ternyata, saudara kita. Tetapi kalau dengan tamayus, pakaiannya sudah pakaian islami, pakai ya upro, pakai peci, pakai ini, tanpa, oh ini masya Allah, muslim ini saudara kita, walaupun tidak kenal, ya kita ucapkan salam, karena ini muslim. Dohir. Begitu. Jadi, jangan kemudian kita mengikuti pola-pola dan kebiasaan orang-orang kafir. Ya ruddukum ala aqabikum, akan membalikan kalian ke tumit-tumit kalian, ini ke belakang kalian, mundur kalian. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang rugi. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab itu, Yahudi ataupun Nasrani, mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang-orang kafir. Karena mereka memang sangat ingin, mereka tahu kebenaran berada bersama dengan orang-orang yang beriman, hanya mereka ingin. Sehingga mereka berusaha untuk mengembalikan bagaimana supaya orang-orang yang beriman itu seperti mereka. Hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasad pada diri mereka setelah jelas kebenaran pada mereka. Mereka tahu, tapi mereka ya berat untuk mengikuti. Akhirnya mereka menginginkan supaya orang-orang yang beriman pun sama seperti mereka, berada dalam kekufuran. Allah juga menyatakan, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannah. Mereka itu orang-orang yang mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surga. Wa qala ta'ala, wa yantuti aktar ma fil ard yudulluka an sabilillah iyattabi'una illa dhan wa innahum illa yakhrusun. Kalau engkau ikuti mayoritas orang yang di dunia ini, yang di bumi ini, kamu pasti akan sesat dari jalan Allah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi, mayoritas itu bukan ukuran kebenaran. Bukan ukuran kebaikan. Bahkan sebaliknya. Allah katakan, kalau kamu ikuti mayoritas orang, kamu akan sesat dari jalan. Kenapa? Karena mayoritas orang itu, iyattabi'una illa dhon. Mereka hanya mengikuti prasangka-prasangka. Ya? Mereka hanya mengikuti prasangka. Wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanya menduga-duga saja. Setiap apa yang mereka anggap baik itu adalah praduga dan prasangka. Tidak sampai pada derajat al-ilm. Nah, ini yang harus difahami. Apapun argumentasi mereka, sehebat apapun dan berbagai macam daripada apa istilahnya, jenjang pendidikan yang mereka telah tempuh. Di saat mereka itu tidak menuruti daripada syariat Allah, iyattabi'una illa dhon. Itu harus diyakini. Nah, itu hanya prasangka. Kenapa? Mereka belajar sesuatu perkara-perkara dunia. Yaitu merupakan rumusan-rumusan dari orang-orang manusia seperti mereka juga yang telah mendahului mereka, ya, dari kalangan entah orang kafir, entah siapa, ya. Kemudian mereka pelajari. Ilmunya penuh dengan itu. Luar biasa. Sekian banyak kitab-kitab dari tulisan-tulisan manusia. Tokoh-tokoh dia kuasai, memang ahli betul kalau berbicara, meyakinkan. Tetapi jatuhnya prasangka. Iyattabi'una illa dhon. Bayangkan bagaimana bisa satu teori Darwin itu, ya, The Origin of Species, kitabnya dia, asal usul, asal mula daripada spesies manusia, itu di luar biasa, ya, dengan begitu sangat meyakinkan dan banyak yang kemudian kena teori ini diajarkan, tidak hanya di kelas-kelas rendahan. Bayangkan, manusia dari kera. Wallahu musta'an. Iyattabi'una illa dhon. Fa bayyana subhanahu anna al-kuffara 'ala ikhtilaf milalihim qadiman wa hadithan. Maka jelaslah, ya, Allah menjelaskan bahwasanya orang kafir, walaupun berbagai macam keyakinan mereka, baik yang dahulu ataupun yang belakangan, dan waman syabahum, dan orang-orang yang serupa dengan mereka, jadu nafid da'wah ila dolar. Mereka begitu sangat semangat mengajak kepada kesatan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Pada setiap masa, pada setiap tempat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala menyatakan, waddu law takfuruna kama kafaru, fatakununa sawa'a. Sungguh mereka sangat ingin seandainya kalian itu kembali kafir sebagaimana mereka kafir. Sehingga antara kamu dengan mereka sama. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat ingin seandainya kamu itu kembali kafir. Sehingga mereka antara kamu dengan mereka itu sama. Karena mereka tahu kamu berada di atas kebenaran. Ya. Itu. Jadi yang menyebabkan mereka melakukan itu adalah hasadan min indi anfusihim. Ya bisa jadi itu dari kalangan ya tokoh-tokohnya ya yang mengetahui kebenaran itu tokoh-tokohnya. Kalau yang di bawahnya itu adalah korban-korban saja. Mengikuti daripada tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh kesesatan. Wallahu taala alam. Bishawab naftabi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.